Dari bumi Palapa dia dilahirkan, ya, sudah cantik lincah lagi. Ada Libas Community, ada Ramayana, juga ada Make Pro Shooting. Jihan Audi New Palapa. Jumpa.